الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan insyaallah sebelum selesai bulan Rajab ini sudah khatam. قال الإمام ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى beliau menyebutkan berkaitan dengan fasal hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, faslun wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, wa sayyidul mursalin, dan pemimpin para rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut khatamun nabiyyin, penutup para nabi, dikarenakan lafaz nabi itu lebih umum dibandingkan rasul. Kullu nabiyyin rasulan atau kullu rasulin nabiyyan. Apabila rasul atau nabi sudah tertutup, maka rasul terlebih lagi pasti tertutup, karena rasul itu lebih khusus, nabi lebih umum. Setiap rasul pasti nabi. Wa sayyidul mursalin. La yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhada bi nubuwwatihi wa la yaqdha bainan nasi fil qiyamah illa bi syafa'atihi. Tidak sah keimanan seorang hamba sampai mau beriman dengan risalahnya beliau dan bersaksi tentang kenabian beliau, dan tidak akan diputuskan umat manusia pada hari kiamat melainkan dengan syafaat dari beliau. Wala yadkhulunal jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummatihi. Satu umat pun tidak akan masuk ke dalam surga melainkan setelah masuknya umat beliau. Wa sahibu liwa'il hamdi wal maqamil mahmud wal haudil mawrud. Sahibu liwa'il hamd. Beliau pemilik liwa ilhamd, bendera pujian. Wal maqamil mahmud, al maqam al mahmud, al maqam al mahmud di sini mukhtalafun fihi fi makna maqamil mahmud ala asharati aqwal, disebutkan nanti di syarah yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, itulah yang rajih. Wal haud al mawrud, telaga yang nanti akan didatangi. Wa huwa imamun nabiyyin wa khatibuhum. Beliau adalah imamnya para nabi, pemimpin para nabi, wa khatibuhum, khatibnya para nabi. Wa sahibu syafa'atihim, pemilik syafaatnya mereka. Ummatu khairul umami, umat beliau adalah sebaik-baik umat. Wa ashabu khairu ashabil anbiya, sedangkan sahabat beliau adalah sebaik-baik sahabatnya para nabi. Para nabi memiliki banyak sahabat, banyak hawariyun, namun para sahabat yang bersama Rasulullah SAW adalah afdalul sahabat. Afdalul khalqi indallahi ar-rusul, makhluk yang paling afdal kata Syekh Ibnu Taimin adalah ar-rusul, para rasul. Afdalul khalqi indallahi ar-rusul, makhluk yang paling afdal di sisi Allah adalah para rasul. Tsumman nabiyyun, kemudian para nabi. Tsumma siddiqun, kemudian orang-orang siddiqun. Tsumma syuhada, kemudian asyuhada. Tsumma shalihun, kemudian orang-orang saleh. Wa qad dzakarallahu hadhihi tabaqat fi kitabih fi qawlihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tingkatan-tingkatan seperti ini di dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa. Wa may yuti'illah wa ar-rasul faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada'i, shalihin hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baik rafiq, teman. Ayat ini merupakan tafsir dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjukilah kami jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? mereka-mereka ini tadi. Itu namanya tafsir Al-Quran bil Quran. Wa afdalur rusuli ulul azmi minhum wa hum khamsah. Dan para rasul yang paling afdal adalah ulul azmi dari kalangan mereka. Minhum dari kalangan mereka. Wa hum khamsah, mereka ada lima. Ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mereka mengatakan sebuah seluruh nabi dan rasul adalah ulul azmi. Dia menyatakan pendapatnya jumhur ada lima ulul azmi. Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadun alaihi musallawatu minallahi wa taslim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Waqad dzakarahumullahu fi mawdi'ain min kitabihi fil ahzab wa fi syura. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan mereka pada dua tempat dari Al-Qur'an. Yang pertama dalam surat Al-Ahzab, yang kedua dalam surat Asy-Syura. Wa idz akhadna minan nabiyyina minka wa min wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian dari para nabi, wa minkah, dan juga dari engkau ya Muhammad, minkah, minkah ya Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. Wa fi syura, juga disebutkan dalam surat Asy-Syura, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah telah mensyariatkan bagi kalian dari agama ini apa yang Allah telah wasiatkan dengannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Di situ ada faedah dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan dalam tafsir ayat di surat Qaf. Kata Ibnu Katsir yang tadi Anas sebutkan, ya. Wa qad ikhtalafu fi ti'dadi ulil azmi ala aqwalin. Kata Ibnu Katsir, wa qad ikhtalafu, sungguh mereka telah berselisih, para ulama, mereka para ulama, fi ti'dadi ulil azmi ala aqwal, di dalam menghitung ulul azmi menjadi beberapa pendapat. Ada berapa sih ulul azmi itu? Itu mereka perselisihkan. Wa asyharuha, yang paling masyhur, annahum nu Ibrahim wa Musa wa Isa wa khatamul anbiya kullihim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang paling masyhur, nu Ibrahim, Musa wa Isa, dan penutup para nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad nassallahu ta'ala ala asma'ihim min bainil anbiya fi ayatain min suratai al-ahzab wa syura. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan secara nas tentang nama-nama mereka dari kalangan para nabi pada dua ayat, dari surat Al-Ahzab dan surat Asy-Syura. Wa qad yuhtamal ay yakuna al-muradu bi ulil azmi jami'ar rusuli, dan terkadang masih ada kemungkinan yang dimaksudkan dengan ulul azmi adalah jami'ar rusul, seluruh para rasul. Fatakunu min, maka min fi qawlihi minar rusul li bayanil jinsi wallahu alam, ya, untuk menjelaskan bayanul jins, menjelaskan jenis. Qultu wal awwal as-sah, pendapat yang pertama pada akhir surat Al-Ahqaf. minar rusul itu. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau ya Muhammad kama sabara ulul azmi minar rusul. Sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Minar rusul itu min pada lafaz itu tadi kata Ibnu Katsir muhtamal ada kemungkinan yang dimaksudkan minar rusul adalah libayan al-jinsi untuk menjelaskan apa? Jenis para rasul. Bukan untuk menjelaskan apa namanya? Tertentu dari kalangan para rasul. Qultu namun wal awwal asah kata apa namanya? Syekh Fahad Al-Adani rahimahullah taala. Pendapat yang pertama lebih sahih di qaulhi taala walaqad ahidna ila adam min qablu fanasiya walam najid lahu azman. Mereka menyebutkan ada dua ya yang apa yang enggak dikatakan ulul azmi ya si apa Adam satunya lagi yang dalam surat Al-Qalam Az-Zunnun apa Yunus alaihissalam dengan dalil dua ayat ini tadi. Laqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azman. Pada lafaz walam najid lahu azman, kami tidak mendapati Adam punya tekad bulat azam. Ya. Walaqad ahidna ila Adam, sungguh kami telah memberikan perjanjian kepada Adam min qablu, sejak dahulu. Fanasiya, namun Adam yang lupa. Falam najid lahu walam najid lahu azman, dan kami tidak mendapati adanya azam pada Adam. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala fasbir li hukmi rabbik wala takun ka sahibil hud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan engkau seperti sahib al hud. Sabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jangan seperti sahibil hud yang memiliki apa namanya yang ditelan ikan. Siapa itu? Yunus. Wa syahid min huma wadihun baina liman tadabbarahuma wallahu al-muwaffiq wal musta'an. Syahid dari keduanya itu jelas sekali bagi orang yang mentadabburinya. Paham antum kalau antum mentadabburinya? Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan walam najid lahu azman. Kami tidak mendapati azm. Ikat bulat pada siapa? Pada Adam. Seakan-akan ada apa? Konotasi gitu loh. Isyarat dan juga pada lafaz wala takun ka sahibil hud. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau seperti Yunus. Jangan seperti Yunus. Konteks sebelumnya diperintahkan untuk sabar, tapi jangan seperti Yunus. Menunjukkan apa? Seakan-akan ada isyarat pada Yunus alaihissalam tidak ada kesabaran yang sempurna. Paham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wa afdaluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Dan yang paling afdal adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasul ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, aku pemimpin umat manusia pada hari kiamat. Wa salatuhum khalfahu lailatal mi'raj wa ghairu dzalika minal adillah. Di antara dalilnya adalah salatnya Rasul di belakang mereka atau salatuhum khalfahu, salatnya para nabi para rasul di belakangnya Rasul pada malam Mi'raj. Yang ketika itu siapa yang jadi imam? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang jadi makmumnya adalah para nabi. Perkara yang sudah maklum, yang namanya imam afdal minal makmumin. Ya. Aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam adalah orang yang paling aqra' terhadap kalamullah. Wa ghairu dzalika minal adillah, dan yang selain itu dari kalangan dari dalil-dalil yang ada. Di antaranya dalil yang menunjukkan keafdalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar sharifal aqlam. Tsumma Ibrahim li annahu abul anbiya wa millatu asul milal. Kemudian Ibrahim dikarenakan Ibrahim adalah bapaknya para nabi dan agama Ibrahim adalah aslul milal, asal seluruh agama. Tsumma Musa, kemudian Musa li annahu afdalu anbiya bani Israil. Kemudian Musa yang paling afdal. Kenapa? Dikarenakan Musa adalah nabi yang paling afdal dari nabinya Bani Israil. Wa syari'atuhu aslu syara'i'ihim. Dan syariatnya Musa adalah asal syariat mereka. Tsumma Nuh, kemudian Nuh, wa Isa, kemudian Isa. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin, wala yujlamu bil mufadalah bainahuma li anna likullin minhuma maziyah. Namun tidak bisa dipastikan mufadalah, ya, perbedaan keutamaan antara keduanya, li anna kullin minhuma maziyah, dikarenakan masing-masingnya memiliki keistimewaan. Bisa lihat keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Ringkasnya, dari para nabi dan para rasul yang paling afdal siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ibrahim, kemudian Musa. Antara Nuh sama Isa, mana yang afdal? La yujzam. Enggak bisa dipastikan. Li anna likullin minhuma maziyah, dikarenakan masing-masing memiliki keistimewaan. Jelas ya? Ya, masih. Khasa'isun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhususan-kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak udah dibukukan kitab ya. Ingat ana ada kitab tipis namanya karya Iz bin Abdul Salam. Lupa ana apa namanya itu kitabnya. Tipis. Ada kitab yang agak besar dikit namanya Asy-Syifa. Asy-Syifa fi huquqil apa fi huquqil Mustafa, siapa pula penulisnya, Ibnu Jauzi atau siapa gitu. Al-Qadhiyyah. Ya, karya Al-Qadhiyyah. Kitab bagus. Wabil jumlah kata dulu kata Syekh Yasin, secara global kitabnya thayyib, bagus. Ada banyak yang jual di Indonesia. Asy-Syifa fi huquqil Mustafa karya Al-Qadhiyyah. Al-Imam Al-Qadhiyyah. Adapun kitab-kitab tipis di zaman sekarang banyak, ada Khasa'isul Mustafa. Khasa'isul Mustafa karya dokter siapa gitu. Dua, satu jilid. Kita kan Darul Milhad Saudi. Dan masih banyak ya, udah dibukukan oleh para ulama tentang kekhususan-kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ikhtassa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi khasa'is, natakallam 'ala ma dzakaral mu'allifu minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan-kekhususan. Kita akan berbicara sesuai dengan apa yang telah disebutkan mu'allif. Di antaranya khatamun nabiyyin, beliau penutup para nabi, liqauli ta'ala, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad adalah, bukanlah Muhammad cuma sekedar bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang kedua, sayyidul mursalin, pemimpin para nabi, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. La yatimu imanu abdin hatta yu'mina birisalati liqauli ta'ala. Tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai beriman dengan risalahnya beliau. Fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh demi Rabbmu, mereka umat manusia tidak akan beriman sampai mereka mau berhukum kepada engkau ya Muhammad pada perkara yang mereka perselisihkan. Al-ayata. Wa ghairuhu minal wa ghairuhu minal anbiya yub'atsun ila aqwamin muayyanin kullun ila qaumihi. Dan yang selain beliau dari kalangan para nabi itu diutus kepada, kok enggak nyambung, di situ di bukunya itu sama ya kita, konteksnya kurang nyambung. Wa ghairuhu minal anbiya. Iya. Kurang nyambung konteksnya. Wa ghairuhu minal anbiya, dan yang selain beliau dari kalangan para nabi, yub'atsuna ila aqwamin muayyanin kullun ila qaumihi. Semuanya diutus ya kepada kaum-kaum tertentu, masing-masing kepada kaumnya. Para nabi yang lain, selain Nabi kita Muhammad SAW, yub'atsun, diutus ila aqwamin muayyanin, diutus kepada kaum-kaum tertentu. Kullun ila qaumihi, masing-masing mereka kepada kaumnya. Nyambung enggak? Enggak nyambung kalau. Ayat itu kan menyebutkan apa? Fala warabbika la yu'minun. Tentang keimanan. Aturan sebenarnya kalau kita perhatikan konteksnya, keutamaan atau kekhususan Nabi Muhammad SAW, beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Wa ghairuhu minal anbiya yub'atsun ila aqwamin muayyanin kullun ila qaumihi. Itu konteksnya. Jadi kalau mungkin ya, yang keempat gitu, yang keempat rasul bu'itsa ila ilan nasi amatan wa ghairuhu minal anbiya yub'atsuna ila aqwamin muayyanin kullun ila qaumihi. Itu mungkin yang keempat, mungkin gitu loh konteksnya yang lebih tepat. Enggak apa-apa, kita tambahkan yang keempat. Bisa dikatakan rasul itu diutus kepada, ini kan kekhususan beliau kan, rasul diutus kepada seluruh umat manusia. Sedangkan nabi kita, para nabi yang lain diutus kepada kaumnya. Itu hadis dalam Sahih Bukhari di Kitab Tayammum. Di awal-awal Kitab Tayammum hadisnya kalau enggak dari Abu Sa'id, dari hadis Jabir. Karena agak samar-samar. Ya, udah lama sekali. Lafadznya itu tentang waju'ilat dal ardu masjidan wa tahuran. Lafadznya wa bu'istu ilan nasi amatan wal anbiya yub'atsu ila qaumihi khassatan. Ya. Aku diutus kepada umat manusia secara seluruhnya, sedangkan para nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Lebih kurang seperti itu. Wa bu'istu ilan nasi amatan. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi lima perkara yang tidak seorang nabi pun diberi sebelum aku. Lima perkara tersebut. Di antaranya, wa bu'istu ilan nasi amatan. Ya. Aku diutus kepada umat manusia secara keseluruhan. Dan juga berdasarkan ayat yang kemarin kita baca dari keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qul ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an. Di situ disebutkan ada faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la budda fil imani min an tu'mina anna Muhammadan khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'dahu. Harus pada keimanan, yaitu engkau beriman bahwasannya Muhammad adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelah beliau. Wa anna Allah arsalahu ila jami'i thaqalain al-jinni wal insi. Bahwasannya Allah mengutus beliau kepada seluruh as-saqalain, jin dan manusia. Karena jadi ingat dulu ada sebagian orang talabatul ilm terlalu gulu sama syekhnya. Dia buat syair. Ya imam as-saqalain. Ya imam as-saqalain. Dibacakan dulu. Dibacakan. Penyair membacakan. Setelah selesai penyair membacakan, syekhnya bilang, jazakallah khairan. Oh itu dah. Geger itu. Waqfa kullun man lam yu'min bima ja'a bihi falaysa bimu'minin. Maka setiap orang yang tidak beriman dengan apa yang beliau bawa, bima ja'a bihi itu apa yang beliau bawa artinya, falaysa bimu'minin, maka bukanlah seorang mukmin. Fadlan an ayyakuna min awliya'il muttaqin, terlebih lagi untuk digolongkan termasuk para wali-wali Allah yang muttaqin. Wa man amana bi ba'di ma ja'a bihi wa kafara bi ba'd fahuwa kafirun laisa bi mu'minin. Barang siapa yang beriman dengan sebagian apa yang dibawa oleh beliau dan kufur terhadap sebagian lagi, fahuwa kafirun wa laisa bi mu'minin, dia kafir, bukanlah seorang yang beriman. Difahami? Jelas ya faedah dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang keempat, la yuqadha bainan nasi illa bi syafa'atihi wa sabaqa dalilu dzalika fi syafa'ah. Tidak diputuskan urusan-urusan umat manusia sesama mereka pada hari kiamat melainkan apa? dengan perantara syafaat beliau, dan telah lalu dalilnya tentang syafaat. Yang kelima, sabaku ummatihi. Al-umama sabaku ummatihi. Al-umama, itu bacanya ya. Sabaku ummatihi al-umama. Nanti antum salah baca. Sabaku ummatihi al-umama. Kenapa anak baca sabaku ummatihi al-umama? Dil, antum. Sabaku ummatihi al-umama. Kenapa anak baca al-umama? Ya. Masdar mudhaf beramalan dengan amalan fi'il. Yang kelima, umat beliau mendahului para umat. Fi dukhulil jannati li umumi qauli sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masuk ke surga. Berdasarkan keumuman sabda Rasul, nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Kami orang yang paling terakhiran generasinya, namun dahuluan. Dahuluan di sini maksudnya dahuluan masuk surga. Hadis. Yang keenam, sahibu liwa ilhamdi yahmiluhu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah wa yakunul hamiduna tahtahu. Beliau pembawa liwa, pembawa bendera alhamd, yang akan dibawa oleh beliau pada hari kiamat, sedangkan orang-orang yang memuji Allah akan berada di bawah bendera tersebut. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah la fakhr la fakhrah. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, wala fakhrah, dan tidak bangga. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhrah, dan di tanganku nanti pada hari kiamat ada bendera pujian, bendera alhamd, wala fakhrah, dan aku tidak bangga juga. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Tidak ada seorang nabi nanti pada hari kiamat, yauma idzin, nanti pada hari itu, pada hari kiamat, faman siwahu, dan orang yang selain beliau, yaitu kalangan nabi yang lain, illa tahta liwa'i, melainkan akan berada di bawah benderaku. Wa ana awwalu man tunsyaku anhul ardu wala fakhr, dan aku adalah orang yang pertama kali bumi itu dibuka, dibelah, wala fakhr, dan aku enggak bangga. Maksudnya dibelah itu nanti, nah, ketika dibangkitkan, kuburan yang pertama kali dibelah di muka bumi ini adalah kuburan Nabi kita Muhammad SAW. Difahami? Pertama kali dibangkitkan gitu loh. Dari alam kuburan ini dikeluarkan. Yang pertama kali dikeluarkan adalah Nabi Muhammad SAW. Hadis disebutkan di sini riwayat Tirmidzi. Makan rawa al-ula wal-akhirah. Sungguh beliau telah meriwayatkan yang pertama dan yang terakhir. Pada bagian pertama dan yang terakhir. Nah, hadis ini ringkasnya hasan ya. Derajatnya hasan. Wallahu a'lam. Yang ketujuh, sahibul maqamil mahmud. Beliau, Nabi kita Muhammad SAW adalah pemilik al-maqam al-mahmud. Ada yang menyatakan al-maqam al-mahmud adalah syafa'atul uzma. Kata Syekh Ibnu Taimin, ay al-amal alladhi yahmaduhu alaihi al-khaliq wal-makhluk. Al-maqam al-mahmud adalah amalan yang dipuji oleh al-khaliq wal-makhluk. Yang dipuji oleh al-khaliq yaitu Allah Azza wa Jalla wal-makhluk, yaitu para makhluk. Jadi al-maqam al-mahmud adalah al-amal alladhi yahmaduhu alaihi al-khaliq wal-makhluk. Amalan yang dipuji oleh al-khaliq wal-makhluk. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala. Ada yang menyatakan al-maqam al-mahmud adalah syafa'atul uzma. Ada yang menyatakan itu tempat berada di bawah arasy. Dan berbagai macam ikhtilaf di kalangan para ulama. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Semoga nanti Allah SWT akan membangkitkan engkau dalam keadaan mendapatkan maqam mahmudan. Wa hadzal maqam huwa ma yahsul min manaqibihi sallallahu alaihi wasallam. Maqam seperti ini adalah yang didapatkan dari kedudukan-kedudukan beliau, manaqib, keistimewaan-keistimewaan beliau. Yaumal qiyamah minasyafa'ati wa ghairiha. Pada hari kiamat berupa syafaat dan yang selainnya. Jadi di antara bentuk al-maqam al-mahmud adalah syafa'atul uzma dan yang lainnya yang akan didapatkan pada hari kiamat. Yang ke-8, sahibul haudil maurud. Beliau adalah pemilik haud, telaga yang akan didatangi. Mananya paling banyak pengunjungnya. Wal murad al-haud al-kabir al-kathir wariduhu. Yang dimaksudkan adalah al-haudul kabir, telaga yang besar al-kathir wariduhu. Banyak pengunjungnya. Amma mujarradul hiyad faqad marra anna likulli nabiyyin haudhon. Adapun cuma sekedar telaga, maka sungguh telah berlalu bahwasannya setiap nabi punya haudhon. Al-hadis berdasarkan hadis likulli nabiyyin haudhon wal hadis mukhtalafun fi sihhatihi. Kalau Syekh Fahad rahimahullah taala, beliau kayaknya lebih menguatkan hadis itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani, kata beliau. Yang ke-9 sampai 11, 9, 10, 11. Beliau adalah imamun nabiyyin, imamnya para nabi, wa khatibuhum, khatibnya para nabi, wa sahibu syafa'atihim, dan pemilik syafa'at. Li hadis Ubay ibn Ka'ab. Berdasarkan hadis Ubay ibn Ka'ab. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yawmul qiyamah kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim ghairu fakhrin. Apabila nanti pada hari kiamat aku akan menjadi imamnya para nabi, khatibnya para nabi, pemilik syafaat mereka, ghairu fakhrin, dan tidak bangga. Hadis ini hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Li kulli nabiyyin haudun, kemarin sahih ya hadisnya. Haud. Hadis. Ini sahih kan? Li kulli nabiyyin haudun. Inna li kulli nabiyyin haudun. Hadis riwayat Tirmizi. Disahihkan ditaliknya ya. Disahihkan Syekh Al-Albani ya. Unzur silsilah as-sahihah. Yang ke-12. Ummatu khairul umami. Umat beliau adalah sebaik-baik umat. Qala Ibnu Katsir, di situ disebutkan, berkata Ibnu Katsir, wa inna ma hazat hadhihi al-ummah qasb as-sabaqi ila al-khairat. Bi nabiyha sallallahu alaihi wasallam. فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله بعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم. Kata Ibnu Katsir, sisi pendalilannya, inna mahazat hadzal umma, ya, umat ini, ya, sesungguhnya umat ini meliputi, ya, qasbas sabaqi, ya, meliputi kadar pendahuluan kepada kebaikan dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya kenapa? Fa innahu asyrafu khalqi, asyraf khalqillah, dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia dari kalangan para nabi dan para rasul, bahkan dari seluruh umat manusia, bahkan lebih afdol dibandingkan malaikat Nabi kita Muhammad SAW. Wa akram ar-rusul 'ala Allah, rasul yang paling mulia. Wa ba'athahu Allah bi syar'in kamilin 'azimin, beliau diutus membawa syariat yang sempurna lagi agung. Lam yu'tahu nabiyyan qablahu wala rasulan, tidak ada seorang nabi sebelum beliau, tidak pula seorang rasul yang diberikan keistimewaan tersebut. Fal 'amal 'ala manhaji wa sabili yaqumul qalil minhum ma la yaqumul al-amal al-katsir 'ala a'mal min a'mali ghairihim, maka beramal sesuai dengan minhajnya, metodenya rasul dan jalannya para jalannya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa berposisi yang sedikit, bisa berposisi menempati sesuatu yang, atau yaqumul qalil minhum ma la yaqumu al-amalul katsir, sedikit dari amalan yang ada pada umat yang beliau atau dari yang beliau ajarkan Nabi kita Muhammad SAW, tidak bisa menempati posisi amalan yang banyak dari amalan, atau tidak bisa yang banyak pun tidak berposisi pada amalan-amalan tersebut. Amalan yang sedikit dari amalan yang ada dari Nabi kita Muhammad SAW ya, dan bersama umatnya, kata Ibn al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, yaqumul qalilu minhu ma la yaqumul al-amalul katsir, amalan yang sedikit dari beliau tidak bisa berposisi pada amalan yang dilakukan oleh orang banyak. Amalan yang banyak dari umat-umat terdahulu itu tidak bisa memposisikan seperti amalan yang sedikit dari kalangan Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun sedikit, luar biasa keistimewaannya. Sedikit tapi yang banyak pun tidak bisa menempatinya. Min a'mali ghairihim. Apa sebabnya? Itu yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Fa inna mahazat hadhil umma qasbas sabaqi ila al-khairat bi nabiha. Ya, dikarenakan umat ini telah meliputi pendahuluan, ruang lingkup pendahuluan menuju ke pada kebaikan. Iya, betul. Amalan Nabi kita, amalan umat ini tidak setara dengan amalan. Itu keistimewaan umat ini tadi. Itu sudah banyak riwayat yang menunjukkan mereka itu amalannya sedikit tapi nilainya banyak. Itu dari sisi ummatu khairul umami. Dikarenakan umat ini sudah meliputi ruang lingkup pendahuluan menuju kebaikan-kebaikan. Sudah batasnya seluruh kebaikan itu sudah diliputi pada umat ini. Sudah banyak, dari banyak sisi, contoh Al-Quran. Al-Quran yang ada pada umat ini sudah menutup kitab-kitab yang terdahulu. Syariat ini sudah sempurna, menyempurnakan syariat yang sebelumnya. Ummatu khairul umami liqauli ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada umat manusia. Sehingga umatnya Nabi kita Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat. Masya Allah, ini faedah besar dari Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Ketika beliau menafsirkan ayat Ali Imran ya, dari surah Ali Imran, beliau menyebutkan sisi keistimewaannya, umat ini tadi bisa meliputi ruang lingkup seluruh kebaikan. Kenapa? Dikarenakan umat ini tadi bersama dengan nabi yang paling afdol, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, paling mulia. Beliau juga diutus membawa syariat yang paling sempurna. Beliau juga mendapatkan keistimewaan yang tidak diberi oleh umat-umat terdahulu. Gambarannya seperti ini, ikhwan. Seseorang, ikhwan biasa ya, terkala dia berkawan dengan para talabatul ilm, orang biasa, tapi berkawan dengan talabatul ilm, al-mutamakinun, yang mumpuni keilmuannya, al-mubarizun, gimana dia tadi? Ikut terangkat ya. Ikut terangkat. Nah itulah. kondisinya tatkala umat ini tadi bersama nabi yang paling afdol, yang memiliki istimewaan, penyempurna para syariat-syariat sebelumnya, ini yang menyebabkan umat ini menjadi umat yang terbaik. Fa'amma qauluhu, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku anugerahkan kepada kalian, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah mengistimewakan kalian di atas seluruh alam semesta. Fal murad 'alimi 'alami zamanihim, yang dimaksudkan dengan faddaltu 'alal 'alamin bukan alam al 'alamin seluruhnya, tapi alami zamanihim, alam pada masa itu tadi, maknanya generasi pada masa itu. Mereka istimewa bani Israel cuma pada masa itu, pada masa Musa alaihissalam. Setelah masa Musa, maka umat Islam, umat kita Nabi Muhammad SAW lebih afdol. Kemudian ada pun setelahnya, insyaallah kita lanjutkan ya pertemuan berikutnya ya, berkaitan dengan sikap terhadap sahabat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah.